الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. معاشر المسلمين رحمكم الله، marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salah satu perintah Allah yang sangat ditekankan agar dilaksanakan dan sangat dilarang untuk diabaikan ialah silaturrahim, menjalin hubungan keluarga dengan baik. Sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Quran, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan takutlah terhadap Allah yang kamu saling meminta dengan namanya, wal arham, dan jagalah pula hubungan silaturrahim, jangan sampai terputus. Suratul Nisa ayat 1. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah bersilaturrahim. Rahim di sini mempunyai dua makna. Pertama, rahim khas, yaitu rahim min jihadil qarabah. Kedua, rahim am, yaitu rahim min jihadid din. Rahim khas adalah semua orang yang ada hubungan kekeluargaan pada kita, dari segi kerabat dan nasab, baik dari sisi ibu maupun dari sisi ayah, baik mereka yang mahram atau yang tidak, baik mereka yang ahli waris atau bukan. Mereka itu semua wajib hukumnya bagi kita untuk selalu dijaga hubungannya, bukan hanya pada hari raya, hari-hari besar saja, akan tetapi kita wajib menjaganya sepanjang waktu. Allah berfirman: wa atidzal qurba haqqahu, dan berikanlah kepada keluarga akan hak-haknya. Al-Isra ayat 26. Apa saja hak-hak yang wajib kita berikan untuk mereka? Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya berkata: wal haqqu fi hadhihi al-ayah ma yata'ayyanu min silatir rahim wa saddil khallati wal muwasat 'inda al-hajati bil mal ila akhirih. Hak-hak yang wajib kita berikan kepada mereka adalah hal-hal yang wajib seperti silatir rahim, mengentas kemiskinan, wal muasat indal hajati bil mal, membantu harta kepada yang memerlukannya, wal ma'unah bi kulli wajhin, dan menolong dengan segala cara, termasuk menjenguk yang sakit, melawat bela sungkawa pada yang mendapatkan musibah kesusahan, berbagi sukacita pada yang mendapatkan kenikmatan, mendatangi undangannya, ziarah ke rumahnya, bertegur sapa bila ketemu, menanyakan tentang kesehatan dan keadaannya, memberikan hadiah, memberikan oleh-oleh, cenderamata, berkirim salam bagi yang berjauhan tempatnya. Bisa juga dengan bersuratan atau dengan telepon bagi yang berjauhan tempatnya. Apabila mereka memutuskan hubungan pada kita, maka kitalah yang harus ngalah dan kitalah yang harus memulai untuk memperbaiki dan menyambungnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal wasilu bil mukafi'i, walakinnal wasila man idza qata'at rahimuhu wasalahu." Bukanlah dikatakan penyambung seorang yang menyamai, artinya balas-balasan. Akan tetapi penyambung silaturahim yang sebenarnya adalah apabila kerabatnya memutuskan tali persaudaraan, maka dialah yang menyambungnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, silaturahim pada hakikatnya adalah menyambung hubungan dengan Allah. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy, taqul man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah." Rahim bergelantungan pada aras seraya berkata, "Barang siapa yang menyambungku, maka Allah menyambungnya, dan barang siapa yang memutusku, maka Allah memutusnya." Oleh karenanya di dalam silaturahim terdapat beberapa keberkahan di dalam dunia. Di antara lain, berkah dalam rezeki, berkah dalam umur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyun sa'alahu fi atharihi wa yuwassa'alahu fi rizqihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilampangkan rezekinya, hendaklah bersilaturahim. Pada tafsir ayat yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab, Al-Imam Ad-Dhahhak berkata, "Innar rajula la yasilu rahimahu wa ma baqiya min umrihi illa 3 ayyam fayazidullahu fi umrihi 30 sana. Wa innar rajula la yaqta'u rahimahu wa qad baqiya min umrihi 30 sana fayakhuttahu Allahu ila 3 ayyam." Bahwa ada seorang yang umurnya tersisa hanya 3 hari, kemudian ia bersilaturahim, maka Allah tambahkan kepadanya tambahan umur 30 tahun. Dan ada pula seorang yang umurnya tersisa 30 tahun, namun karena mutus silaturahim, maka Allah kurangi umurnya hingga tersisa 3 hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, qati'atur rahim, memutus silaturahim, ialah termasuk minal kabair, dosa besar yang berakibat mendapatkan laknat dan siksa neraka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu an yusalah wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar." Orang-orang yang merusak janji-janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi mereka, mereka itulah yang memperoleh laknat, dan bagi mereka tempat buruk yaitu neraka, wal'iyadzu billah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, "La yadkhulul jannata qati'un ay qati'u rahimin tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad bahwa ada seorang kaya raya menunaikan haji. Sesampai di Mekah, sebelum berangkat ke Arafah, seorang kaya tersebut menitipkan uangnya kepada seorang yang terkenal kesolehan dan keamanahan, amanah. Setelah usai wukuf ke Arafah, ia kembali ke Mekah. Ternyata orang yang dititipi uang tersebut telah meninggal. Ia menanyakan perihal uangnya pada anggota keluarganya, tetapi tiada seorang pun yang mengetahui. Lalu ia mengadu minta solusi pada ulama-ulama di Mekah. Mereka berkata, apabila separuh malam nanti tiba, mendekatlah kau ke sumur Zamzam dan panggillah nama orang tersebut. Jika ia termasuk ahli surga, pasti akan menjawab panggilanmu. Namun jika tidak, pergilah kamu ke negeri Yaman. Di sana ada sumur bernama Barhut, sumur tua. Katanya di situ tempat terkumpulnya para roh ahli neraka. Kemudian dia melakukan petunjuk ulama tersebut pergi ke sumur Zamzam. Namun beberapa kali ia memanggil namanya, tetap tidak ada jawaban darinya. Maka dia pergi ke negeri Yaman menuju sumur tua, sumur Barhut. Sampai di sana ia manggil namanya. Ternyata ada jawaban dan mengatakan bahwa titipanmu saya tanam di bagian dari rumahku. Aku memang tidak memberitahu pada siapapun. Coba galilah, pasti kau dapat. Lalu ia bertanya kepadanya, wahai. Lalu dia bertanya kepadanya, kepada orang tersebut, orang yang dititipi uang, apa yang menyebabkan kamu berada di lembah sumur ini? Bukankah kamu seorang yang amanat? Bukankah kamu seorang yang soleh? Apa jawabannya? Aku mempunyai saudara perempuan yang miskin, tetapi aku memutuskan silaturahim tanpa memberi belas kasihan padanya. Maka Allah menghukumku dan merendahkanku seperti sekarang ini. Hal ini sesuai dengan hadis tadi, la yadkhulul jannata qati'un. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, arti rahim yang kedua yang wajib kita jaga hubungannya ialah ar-rahim min jihadiddin, persaudaraan dalam Islam. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, semua orang mukmin adalah bersaudara. Oleh karena itu wajib bagi kita, wajib bagi orang Islam satu dengan yang lain menjaga hubungan silaturahim, tolong menolong, bantu membantu, saling belas kasih, saling menyayangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, matsalul mu'minina fi dawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadil wahid. Perumpamaan orang mukmin dalam saling berkasih sayang dan saling berbelas kasih bagaikan satu jasad, satu badan. Idza shtaka 'udwun minhu tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Apabila satu dari anggota tubuh terkena sakit, maka sekujur tubuh ikut merasakan juga. Begitulah selayaknya persaudaraan kita dalam Islam. Bukan malah saling ejek, saling hantam, saling menyakiti, saling menghasut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, wala tabaghadu wala tadabaru wala tahasadu. Jangan saling benci membenci, jangan saling bertolak belakang, wala tahasadu, jangan saling iri. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Kalau kita menyimak sejarah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in tentang persaudaraan mereka, alangkah indahnya jika kita bisa menyentuhnya. Betapa mulia akhlak mereka dengan sesama mereka, betapa kokohnya persaudaraan mereka di bawah naungan Islam, hingga Allah memuji mereka disebutkan dalam Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasul dalam a'udzubillahi minasyaitonir rajim Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari rahamaa'u bainahum. Muhammad utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Di dalam ayat yang lain Allah memuji mereka, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasaasah. Mereka mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri walaupun mereka dalam kesusahan, dalam kesulitan. Asy-Syaikh Al-Arif Billah, Asy-Syaikh Sa'duddin Al-Murad dalam kitabnya Durrul Ulama wa Zadul Atqiya meriwayatkan dari sahabat Hudzaifah Al-Adawi bahwa pada waktu usai perang Yarmuk beliau membawa segelas air untuk memberi minum temannya yang tergeletak bersimbah darah sedang kehausan. Di saat air akan diminumnya, tiba-tiba terdengar suara orang lain meminta air karena kehausan juga. Maka ia ngalah, tidak jadi meminumnya, dan menyuruh Hudzaifah untuk memberikan segelas air itu pada yang minta air karena haus juga. Setelah segelas air itu dibawa dan diberikan kepadanya, yakni kepada orang yang kedua, tiba-tiba terdengar pula panggilan dari orang lain yang meminta air karena kehausan juga. Maka orang kedua itu mengurungkan minum dan menyuruh Hudzaifah untuk memberikan air tersebut kepada orang ketiga. Begitulah, seperti itulah ukhuwah Islamiyah bagi orang-orang yang sempurna imannya. Betul kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga senang untuk saudaranya seperti senang untuk dirinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'adzim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وأفضل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه والتابعين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه لعلكم تفلحون وامتثلوا ما أمركم به واجتنبوا عما نهاكم عنه واعملوا صالحا ينجيكم من عذابه وسطوته وحافظوا على الصلوات في أوقاتها وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صلى الله وسلم على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وآله المطهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وذريات الأكرمين وعن التابعين وتابع التابعين لهم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين.